الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، إنك أنت على كل شيء قدير، ففهمنا في دينك يا رب العالمين. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas fawaidul fawaid, melanjutkan dari lataif atau mutiara hikmah yang selama ini kita bahas dalam 3 pertemuan. Kita sampai di poin ketiga insyaallah. Kita akan membacakan dulu di sini kalimat-kalimatnya atau bahasa Indonesianya, satu kalimat ya. Insyaallah taala. Lataif yang ketiga dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang maknanya tidak ada bahaya bagi orang yang hatinya hancur oleh keperkasaanku selama itu dipulihkan kembali dengan karuniaku. Bisa dipahami dulu. Kalau di Arabiknya, ma dharra man kasarahu izzi idza jabarahu fadli. Ma dharra man kasarahu izzi idza jabarahu fadli. Coba dimaknai, ma dharra, tidaklah bermadarat, tidaklah membahayakan. Maka man, orang yang kasarahu izzi, yang keagunganku, kemuliaanku, keperkasaanku telah membuat hatinya hancur. Idza jabarahu fadli, jika kemudian jabara yajburu memulihkannya. Fadli, keutamaanku. Antum pernah sedih kan? Atau senang terus? Oh, Allahu Akbar, kalau senang terus berarti antum enggak punya akal. Enggak punya pikiran berarti kan? Orang gila itu senang terus. Ya kan? Di sini senang, di sana senang. Nah, pernah sedih? Pernah hatinya hancur? Maksur hatinya atau munkasir? Keperkasaan Allah dalam takdir ini terbukti bisa membuat banyak hati hancur. Iya gak? Kegagalan, ketidakberhasilan, kesedihan, kecacatan, itu semua adalah bukti keperkasaan Allah yang tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menahannya. Tetapi apakah ketika hancurnya hati disebabkan keperkasaan Allah itu selalu bermadarat baginya? Tidak. Kapan? Ketika jabarahu fadli, ketika keutamaanku telah memulihkan kehancuran hatinya. Ya. Ini kalimat dalam ini kan? Ma dharra man kasarahu izzi idza jabarahu fadli. Izzatullah dan fadlu minallah. Seseorang berarti ketika dia dalam keterpurukan, tidak mesti Allah Ta'ala sedang mendamparkannya, melainkan Allah Ta'ala mengajarkannya. Ya, mungkin setelah itu, keterpurukan itu Allah ganti dengan fadl dari Allah Ta'ala. Ya. Apa berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam? Apa berkaitan dengan Nabi Adam? Hah? Nabi Adam alaihissalam pertama Nabi Adam alaihissalam dipandang apa? Enggak, Nabi Adam alaihissalam dipandang dipertanyakan siapa sih ini? Ya. Tapi kemudian pertanyaan-pertanyaan itu Allah sembuhkan dengan menunjukkan keutamaan orang ini. Ya. Maka ketika misalnya antum dakwah atau hal-hal lain, Antum dicerca, dicaci, diusir, diapakan, dia apa kan? Itu izzatullah kan? Itu keperkasaan Allah juga. Karena enggak mungkin itu dia, mereka teratur sendirinya. Itu Allah yang menjadikan semua itu tertakdir seperti ini. Dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya kan? Nah, perhatikan setelah itu, dalam menghadapi hal seperti itu, kalau kita sudah bisa bersabar, itu berarti fadlu minallah. Maka seorang yang sabar dalam menghadapi musibah, musibah itu tidak akan membahayakannya. Musibah itu merupakan salah satu cerminan dari keperkasaan Allah Ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Banjir, bencana lainnya, semua adalah bukti keperkasaan Allah. Tetapi bagi orang yang sabar, itu tidak membahayakan mereka. Karena sabar itu adalah fadlu minallah. Seseorang itu telah majbur dengan fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan membahayakan orang yang hatinya tuh terpecah-pecah karena keagungan keperkasaan Allah diganti oleh Allah dengan keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya antum pernah diputuskan, menjalani hubungan diputuskan, pecah hati karena keberkasan Allah, tapi kalau setelah itu antum dapat fadl karunia dan ganti yang lebih baik misalnya, maka itu masuk ke bab ini. Antum tidak mendapatkan madarat sebenarnya, tapi antum mendapatkan pelajaran. Ya, oke. Kemudian yang keempat, pakaian kehormatan hanya layak dikenakan pada badan yang penuh penyesalan. Ini kalimat mujmal. Ya, penyesalan gimana? Tapi coba kita lihat dari kalimatnya Arabik. Innama taliku khul'atul 'izzi bi badanil inkisar. Innama taliku. Innama artinya melainkan. Taliku ya laqa yaliqu, artinya layak, layak dari bahasa Arab. Laiqun, layak. Laik. Makanya dalam bahasa Indonesia di teka-teki silang kadang-kadang pantas, cocok, apa? Empat huruf. Laik. Dulu teka-teki silang dulu, enggak tahu sekarang. Kalau dulu teka-teki silang gambar-gambarnya jorok, sekarang Korea mungkin gambar-gambarnya. Teka-teki silang gitu ya. Tahu kan TTS? Jadi laik berasal dari bahasa Arab. Laik, layak. Innama taliku khul'atul 'izzi. Khul'ah artinya apa? Lepas. Lepas. Lepas. Ini kan khul'ah yakhla'u, artinya melepas. Apa yang dilepas ini? Al-Izz. Izz di sini artinya kehormatan. Di badanil inkisar. Di badan yang penuh inkisar, keterpecahan. Paham gak maksud sini? Pak Antem terjemahkan. Pakaian kebesaran itu layak dilepas dari badan yang penuh penyesalan. Orang yang ketika menyesal, dia udah merasa terhina kan? Orang udah menyesal, dia udah di serendah-rendahnya tempatnya. Kayak nggak punya apa-apa lagi. Ya enggak? Itu maksudnya, enggak tahu di sini pakaian kehormatan hanya layak dikenakan pada badan yang penuh penyesalan. Anda enggak tahu gimana terjemahannya kok bisa gitu. Ya. Yeah. Hah? Ya enggak? Nah. Udah gitu kan? Ini step by step nih kita. Tadi gimana terjemahannya? Sesungguhnya pelepasan baju keperkasaan dari manusia itu layak di badan yang penuh penyesalan atau keterpecahan. Apa gantinya? Apa gini apa? Bingung apa? Iya, makanya. Nah, Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Tetapi gantinya itu adalah kebersamaan dari Allah. Apa di sini? Aku itu Allah dekat dengan orang-orang yang hatinya penuh penyesalan karena aku. Orang nyesel itu banyak gak? Banyak orang nyesel, dan semua orang nyesel itu pasti dia terlepas baju keperkasaannya. Dia udah gak punya apa-apa lagi dah, kayaknya nyesel dah. Udah saya gak punya apa-apa lagi dah. Tapi gak semua orang nyesel karena Allah. Sahih. Nah, 3 poin ini, 3, 4, 5 itu berkaitan. 3, 4, 5 berkaitan. Di sini lihat, aku dekat dengan orang-orang yang hatinya penuh penyesalan kepada aku. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku inda, yaitu bersama dengan munkasirah qulubuhum, orang-orang yang kalbunya terpecah menyesal. Min ajli itu keywordnya di min ajli. Karena aku, demi Allah Ta'ala. Nah, 3 itu ya. Kaitkan. Emang aslinya di kitab Al-Fawaid aslinya enggak ada penomoran, enggak ada. Penomoran ini dari Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Iya. Nah, 3 ini saling berkaitan. Pertama apa tadi? Izzah di sini disebutkan oleh siapa pertama? Apa Allah? Keperkasaan Allah itu membuat orang itu menyesal. Namun ketika keperkasaan Allah diganti dengan fadl dan keutamaan karunia dari Allah, maka enggak bermadarat yang namanya penyesalan itu. Dan kalau manusia mempunyai keperkasaan namun dia menyesal, maka layak baju keperkasaan itu hilang darinya. Sehingga dia udah enggak punya apa-apa. Lalu apa yang dicari lagi selain kebersamaan Allah? Dan orang yang mendapatkan kebersamaan dengan Allah adalah orang yang menyesal karena Allah. Orang yang kalbunya terpecah menyesal karena Allah, dia akan mendapatkan kebersamaan dari Allah Ta'ala. Tapi terpecahnya kalbunya itu adalah bentuk dari atau hasil dari izzatullah. Keperkasaan Allah terhadap kalbunya. Bila sih menundukkan kalbunya sehingga terpecah menyesal. Itu bermadarat gak? Tidak bermadarat karena dia menyesal karena Allah. Maka Allah ganti dengan jabarahu fadli. Keutamaanku menyembuhkannya. Yaitu apa keutamaanku? Ma'iyatullah, kebersamaan Allah terhadapnya. Bisa dipahami ininya, urutannya. Anda ulangi. Anda perhatikan. Ma dharra man kasarahu 'izzi idza jabarahu fadli. Tidak akan bermadarat orang yang keagungan atau keperkasaanku telah membuatnya menyesal. Demi aku, demi Allah Ta'ala. Jika kemudian jabarahu fadli, karuniaku telah mengobatinya. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan step-stepnya setelah itu. Ini kan kesimpulan. Akhirnya kayak gitu. Akhirnya gak bakal bermadarat orang yang sedih di awal, kemudian Allah rangkul dia. Gak bakal bermadarat. Stepnya pertama, ketika seseorang memakai pakaian kehormatan, keperkasaan, kemudian Allah lucuti dia. Sehingga hancurlah dia. Maksudnya, menyesallah dia tadi sombong. Ya kan? Yang tadinya sombong, menyesal dia. Yang terus orang sombong kan merasa dia punya pakaian izzah. Allah lucuti, Allah permalukan. Ya. Dia pun menyesal. Lah, menyesalnya ini karena apa nih? Karena Allah atau karena bukan selain Allah? Kalau karena Allah, maka Allah Ta'ala mengatakan, aku bersama dengan orang-orang yang menyesal karena aku. Paham di sini maksudnya? Jadi orang yang tadinya meninggi, kemudian Allah rendahkan dia. Dia baru sadar, oh ya Allah, saya selama ini kayak ini, saya taubat ya Allah. Maka Allah pun bersamanya. Begitu maksudnya. Sehingga perendahan dia tidak bermadarat. Sebagaimana perendahan Nabi Adam bermadarat gak? Enggak. Ya, enggak. Baik. Nabi Adam sebelumnya memakai pakaian izzah, bukan? Nah, kemudian setelah itu memakan yang dilarang, terus jadi telanjang, terlihat auratnya masing-masing. Itu berarti pakaian keagungannya yakhlak, terlepas. Ya, dan jadinya apa? Ya nyesel. Wa talaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Menyesal karena siapa? Nabi Adam ini menyesal alaihissalam, menyesal karena siapa? Karena Allah Ta'ala. Dan ya efek dari perbuatan itu kelihatan yuari sawatihima, kelihatan auratnya, kemudian diturunkan ke bumi juga. Namun apakah itu berarti Allah menghinakannya? Tidak. Karena apa? Jabarahu fadli. Keutamaanku telah mengobati itu semua. Pulih. Pulih dengan apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sini? Nah, pelajaran kehidupan banyak di sini. Dari semua kesedihan kita, inkisarnya kalbu kita ketika misalnya kita taubat atau kita sedih. Sedih itu adalah ibarat dari keterpecahan hati juga kan. Yang terlisankan di cerita yang sedih atau terwartakan melalui air mata atau gigilan raga. Oh, sedih. Tapi sedih karena apa? Kalau sedihnya tidak karena Allah, maka enggak ada kalimat jabaruhu fadli buat dia. Iya kan? Tapi kalau dia sedih karena Allah, misal dia karena Allah, maka fadlullah bakal datang. Sebagaimana dalam hadis yang dhaif, man taraka syai'an lillah, awadahullahu ma huwa khairun minhu. Karena siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantinya, Allah ganti dengan fadl. Dan itu masing-masing Allah kita rasakan semua. Kita rasakan semua. Betapa membesar dosa kita. Kalau misalnya kemudian kita taubat kembali kepada Allah, lepas dari dosa itu, ada kemudian gerbang-gerbang Allah buka yang tidak pernah kita prediksikan sebelumnya, masya Allah. Atau karena kita bersabar. Sabar itu kan membuat orang kan tertunduk. Dan tertunduk membuat orang itu lebih tawadhu. Makanya orang sombong itu rata-rata gak sabaran. Nah, sabar itu kan membuka pintu-pintunya. Pintu-pintu fadl dari Allah Subhanahu wa taala akan ada nanti hari. Oke, kemudian coba bahasa Indonesia itu. Adam alaihi salam masih tetap dekat dengan pohon itu dan memakan buahnya hingga penyakitnya menguasai atau menular kepada anak-anaknya. Untuk itu Allah yang Maha lembut lagi Maha mengetahui pun menurunkan obat melalui para dokter, yaitu utusan rasul-rasulnya di dunia. Sebagaimana firman-Nya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jika datang kepada petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dokter itu lalu melindungi mereka dengan larangan serta memelihara kekuatan mereka dengan perintah. Semua keburukan yang meracuni mereka dibersihkan dengan taubat, sehingga kesehatan dan keselamatan datang dari segala sisi. Ini kalimat-kalimatnya ini perlu disyarah. Ma zalat tilkal aklatu tu'aduhu hatta istawla da'uhu ala awladihi. Di sini berkaitan dengan da wa dawa. Da itu penyakit, dawa itu obat. Penyakit yang Allah Ta'ala takdirkan untuk manusia itu berkutat terus pada sesuatu yang dia syahwati. Maksudnya gak jauh dari sesuatu yang dia syahwati, dia inginkan. Itu fitrah. Ya. Mazalat masih saja tilkal aklah. Aklah ini maksudnya perbuatan makan. Makannya itu yang makan pohon, makan ya. Tu'aduhu, yaitu membuatnya terbiasa. Ya. Maksudnya bekasnya itu masih ada, kepingin makan kayak gitu. Ini misalnya antum, misalnya seseorang berbuat dosa. Ya, mencuri, naudzubillah. Terus dia taubat. Apakah dia tetap pengen duit? Tetap pengen duit. Cuman kan kemarin caranya salah, tapi namun tetap pengen duit. sehingga masih ada nggak kemungkinan dia menempuh jalan salah? Ah, itu dia maksudnya. Maksudnya gitu kayak gitu. Hatta istaula da'uhu ala auladihi, hingga penyakit tersebut menguasai atau potensi untuk menempuh jalan yang salah itu menular kepada anak-anaknya, kepada kita semua. Ini bukan berarti Nabi Adam AS hina atau tidak. Cuma ini yang Allah berikan kepada manusia seperti ini. Antum berbuat kesalahan kepada lawan jenis, walaupun bertaubat, itu tidak membuat antum hilang perasaan dengan lawan jenis. Tetap ada. Iya, tetap ada. Terus, berarti masih ada potensi untuk melakukan yang serupa? Masih, atau lebih? Masih. Begitu. Tetapi kalau misalnya hal itu dibiarkan tanpa ada medisin, tanpa ada pengobatan, maka pasti akan terjadi ulang. Bahkan ketika ada pengobatan pun tetap aja terjadi ulang. Ya. Fa'arsala ilaihim al-latiful khabir ad-dawa'a ala aidi atibba'il wujud. Fa'arsala ilaihim, maka Allah Ta'ala pun mengutus kepada mereka. Him di sini kemana mana? Auladi Adam. Diutus ke anak-anaknya Nabi Adam alaihi salam. Siapa yang mengutusnya? Al-Latif Al-Khabir. Masya Allah. Asma wa sifat. Asma Allah. Al-Latif maha halus, maha lembut. Al-Khabir maha tahu. Ini banyak ini cakupan dari makna ini. Dari dua nama ini. Yaitu Latif, karena dia maha tahu hikmah dari semua ini. Maha lembut. Lembut kan itu kan bisa saja sesuatu yang tidak kita ketahui saking lembutnya sesuatu. Bisikan syaitan lembut. Kadang kita tertalbis dan kita maghrur, enggak tahu saking lembutnya. Saking lembutnya. Di antara syaitan yang rasakan Allah. Na'udzubillah dari ur syaitan. Kalau misalnya anak empat sama orang bro, ada tawaran, kamu bilang apa? Hasan bilang apa? Mau celakain gak anak itu? Mimpi gitu. Sekalian celakain minta, oh ya, udah itu anak itu bikin sesara aja. Sekali kamu gitu, bisa itu kena orang. Ini perdukunan tanpa disadari. Paham maksudnya gak? Jadi di belakang ini banyak syaitan. Terutama bagi orang yang sering rukyah. Makanya kadang rukyah itu berhasil. Berhasil terus, kok bisa? Bisa jadi. Paham maksudnya gak? Syaitan balas dendam dengan cara kayak gitu. Ya. Jadi kemana-mana, wherever you are, mereka bareng ya kan? Kita gak ngeliat, cuma tahu. Entah apa jenisnya, terserah lah. Hak mereka juga menjadi apa, gitu kan? Sebel sama orang, atau orang ini bikin sebel gini. Ini tawaran. Apa gitu? Sebutin aja. Bilang mau apa? Maksudnya bilang mau ngapain tuh anak? Biar kita yang beresin. Itu maksudnya kayak gitu. Jadi biar orang itu kena ain. Iya. Barisannya banyak. Makanya jangan bikin anak sebel ya. Ini sahih. Makanya ada berhenti dari dunia ini karena Masya Allah. Kalau misalnya kita enggak konsentrasi ilmu, ini mudah sekali ini. Secara kasat mata melihat anak, Masya Allah. Tapi ternyata dibalik itu secara enggak langsung menjadi dukun. Talbis bukan? Gampang itu, caranya gampang itu. Ditawarin anak. Allah. Ditawarin. Mau enggak? Biar tuh anak tuh enggak kan udah zalimin kamu. Biar kita aja yang beresin. An enggak tahu ini jin muslim atau kafir, wallahu alam, dan mereka di sini atau enggak, wallahu alam, mungkin mereka dengar ini. Tapi an enggak mau yang kayak gini. Mau dia muslim karena mungkin jahil enggak tahu hal ini syirik dan semacamnya, mungkin mau bantu anak atau gimana. Karena mungkin enggak terima anak dizalimi dan sebagainya. Udah biar jin aja yang ini syirik jatuhnya. Walaupun jin itu muslim, misalnya jin itu muslim. Jin itu muslim. Bisa ke syirik, bisa. Karena anak gak tahu dari itu, bisa. Itu talbis. Dan mudah. Mudah. Ya, ada mediatornya, masukin atau blok gitu kan. Suruhkan dia. Antum beresin itu anak. Cari 1000 gini, beresin itu anak. Ini udah dukun jadi ya kan? Dukun ini apa lagi kalau bukan dukun ya? Ih, dan itu kadang-kadang gak perlu sampai ini, pakai ini nih, pakai hati aja. Kalau bu ini anak, makanya anak tahu nih, anak kasih tahu antum. Yang anak rasakan. Cukup pakai kalbu antum bisa merintah mereka. Iya. Itu minimal anak yang ngerasain. Cukup pakai kalbu. Enggak dilapalin, enggak dilapalin. Cukup pakai kalbu. Antum merasa ada mereka. Ada dia. Cukup pakai kalbu. Bilang aja di kalbu. Itu kayak tetangga gak bener tuh. Celakain lah. Apaan gitu kasih kasih pelajaran. Bisa. Tapi kalau udah kolbu ngomong gitu, udah jatuh kemana? Syirik. Itu talbisnya di situ. Maka bisa jadi seorang ruqyah, masya Allah. Ini yang antum nggak ngerasain mungkin. Tapi bagi teman-teman yang udah biasa ngeruqyah, ini dirasakan. Ini dirasakan. Kalau kita nggak mencari ilmu, itu konsentrasi di sini. Enak jadi rasanya karena terbantukan tanpa entah tanpa disadari ini hal yang sesuatu yang enggak bisa dijelaskan. Iya, masyaallah. Ini sama rupiah sulit banget nih. Sulit banget ini di rupiahnya. Tapi karena mungkin ada jin-jin di balik kita tanpa kita tahu, tapi kerasa mereka siap membantu. Siap membantu, siap. Apalagi kalau jin-jin itu udah sami'na wa ata'na kita. Wah, masya Allah, ini fitnah besar. Fitnah besar. Kemudian menawarkan. Atau tidak menawarkan, tapi ujung-ujungnya tuh pengen supaya kita minta bantuan mereka. Ini talbis. Ya. Mungkin rukia-rukia yang teman-teman kita gak setuju dengan kalau mana. Tapi Allah, anda yakin. Anda yakin mereka merasakan bahkan lebih dari ini. Akannya banyak dari teman-teman rupiah ketagihan dengan yang namanya rupiah. Karena diantara keinginan mereka juga kita tuh terus merupiah dengan alasan bantu orang. Terus merupiah. Kepengen bantu orang. Sahibah niatnya bagus, masya Allah. Tetapi kita gak tahu atau gak sadar. Mulai perlahan-lahan kita kadang menggunakan mereka. Menggunakan mereka. Terus menggunakan sampai mungkin mereka muslim, tapi karena jahil atau karena memang dulunya syaitan, jadi lagi-lagi menjadi syaitan gitu lama-lama. Akhir berkonspirasi lama-lama. Akhir perlahan-lahan menjadi dukun tanpa sadar. Ini anak ngomong gini karena tajribah. Kalau dibilang yang kalem bukan praktisi, wallah anak udah mempraktikkan. Iya. Dan yang terjadi di sini kan maksudnya udah pernah antum lihat saksikan sendiri masing-masing. Makanya berhenti dari bab ini itu yang lebih selamat jauh, masya Allah. Kecuali kalau darurat dan jangan sampai ini jadi profesi fitnah besar. Pertama fitnah perempuan, fitnah harta juga, fitnah popularitas. Tiga dia kena. Dia anak kasih tahu ke antum. Ini sebagiannya udah merasakan. Fitnah perempuan, masya Allah. Engkau udah menyelamatkan satu, menyelamatkan yang lainnya. Wah, dibalikin. Gimana caranya supaya sama-sama suka dan semacamnya. Ini yang rasanya. Kemudian fitnah harta juga. Oh ini enggak, alhamdulillah. Tapi ketika seorang rupiah itu dapat ganjaran jutaan, udah mulai itu. Fitnah yang besar itu. Lebih dari fitnah ustadz yang udah populer. Lebih. Event di mana-mana. Ketagihan. Dan antum lihat sendiri. Pelatihan, pelayan training rupiah. Pasti berbiaya. Besar. Iya gak? Bandingkan dengan tabligh akbar. Gratis. Iya gak? Fitnah bukan fitnah. Kalau kita kritisi, pasti marah. Gak terima. Pasti marah. Syaitan itu semuanya. Maksudnya, itu terlalu lebih syaitan semua. Dikritisi marah, gak terima, jelas ini makar ini semua. biaya besar dan semacamnya. Kemudian fitnah popularitas juga. Antum lihat, bandingkan dengan kajian-kajian di poster-poster, beda auranya. Pasti atau hampir selalu menampilkan diri sendiri. Syaitan ini semua talbis semuanya. Fitnah popularitas Allah. Ini akibat apa? Ilmu sedikit, main ruqyah banyak, kemudian tidak kembali ke ilmu. Makanya nasihati teman-teman itu ruqyah. Dan nasihat sampai ke teman-teman semuanya, alhamdulillah. Dengan izin Allah dan yakin Allah akan menyampaikan. Itu hal-hal kayak gini, kalau kita berkonsentrasi pada fokus padanya Allah, itu hancur itu orang. Tanpa disadari. Tapi ini masalah benar, amaran Allah, dakwah kepada syaitan, dakwah kepada jin, kemudian masukan kepada Islam, itu bab lain, bab lain. Ini bab yang kemudian konsekuensi dari itu semua. Terhadap diri kita, pertama maghrur, terhadap keluarga kita. Antum jangan kira antum waktu terjadi kejadian di sini enggak ada efeknya di sana. Jangan kira. Jangan kira kayak gitu. Ada efeknya di rumah, cuman enggak cerita aja. Efeknya ada. Ya. Jadi bahaya hal-hal seperti ini. Ya. Enggak ada yang marah kan di sini kan? Enggak ada yang marah ya? Antum enggak marah antum? Anda bukan setan kan? Gak marah jadi. Gak ada ngomong kayak gini, wallah ada. Karena memang ada kalam sarahatan daripada bahasa basi. Gak ngomong beneran. Apa yang anda rasain? Gurur. Bahaya benar bahaya. Dan ketika Allah Ta'ala menyadarkan kita, Allah Ta'ala itu menyelamatkan kita sebenarnya. Walaupun kalau misalnya kita terus takabur, takabur, takabur, itu berarti Allah Ta'ala mendambarkan kita terus dia seperti itu. Ya. Makanya kalau bisa teman-teman, kalau ada punya teman yang hobinya, bilang hobi bahasa kasar ya, ngerukiah orang, cepat-cepat berhenti. Maksudnya mungkin kurangilah minimal, kurangi dulu perlahan-lahan karena susah, menghilangkan ini susah. Perlahan kurangi menuju ke ilmu, majelis ilmu, majelis ilmu. Antum menyaksikan sekarang kajian banyak. Mungkin orang-orang kan, mungkin sebagian akan curiga, ini orang kok kajian banyak ini. Jangan-jangan gak berkualitas, gak bermutu, gak ini, gak ini. Ini semua salah satu cara untuk melawan mereka. Melawan kepungan mereka. Salah satu cara. Supaya mereka kabur semua. Karena mereka sulit majelis ilmu. Kecuali yang muslim yang taat. Ya. Jadi mereka pendendam. Pendendam mereka semua. Mereka gak bakal meninggalkan kita. Dalam artian, biarin lah, udah soleh, biarin. Enggak bakal. Enggak bakal. Enggak ada yang kayak gitu, saya pun enggak ada yang kayak gitu. Bahkan yang sudah jadi muslim pun, karena dulu kebiasaan goda orang, tetap aja mau goda orang. Iya. Tetap. Jadi udah tinggalkan bab itu. Kita nasihati mereka, minta sama Allah, ya Allah berilah hidayah pada mereka, kalau memang mereka masih. Dan ini rekan-rekan, jin sekalian yang masih kayak gini ya, goda-goda dan sebagainya, saya minta kepada Allah Ta'ala memberi daya kepada kita semua. Juga antum semua. Jin-jin semua. Beri daya. Minta sama Allah hidayah. Dan kembali bertaubat. Dan jangan kembali ke jalan masa lalu lagi. Ini nasihat. Jangan memberikan gurur kepada orang yang telah menyelamatkan. Atau memberikan kebaikan. Jangan. Kembali ke dunia masing-masing. Cari ilmu di dunia masing-masing. Walaupun kalau misalnya mau mencari ilmu dengan manusia, cukup duduk, dengerin, nggak usah yang lain, dan gitu kan? Mungkin ada ustadz dari kalangan jin, minta sama Allah hadirkan dia, insya Allah Allah beri ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, rezeki itu ada, tanpa perlu banyak-banyak interaksi dan semacamnya. Ya. Jadi harus tegas kayak gini, karena kalau nggak tegas mereka datang terus, antum nggak ngerasain, iya, nggak ngerasain. Sebagian mungkin merasakan. Baik, itu ada wadawa. Nih. Kita kembali ke sesuatu yang kita lupakan. Mana ya? Al-Latif Al-Khabir. Yeah. Nah, kemudian Allah Ta'ala Al-Latif Al-Khabir mengutus kepada kita, kepada kaum manusia ini, ad-dawa, obatnya untuk meredakan da itu. Ala aidi atibba'il wujud, atas melalui tangan-tangan Atibba jamak dari tabib, dokter-dokter dunia. Ini maksudnya dokter-dokter dunia siapa nih? Nah, bukan dokter yang ini, bukan dokter yang kemarin repototin itu, bukan. Ini maksudnya kiai, ustaz, ulama, ulama. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala yadhil wa la yashqa. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Fahamahum, maka dokter-dokter itu pun hama yahmi, melindungi, himayah artinya perlindungan. Tabib, tabib tersebut, dokter itu melindungi dengan manahi, larangan-larangan, jangan gini ya, jangan gitu ya. Kemudian wa hafizul quwwata bil awamir, dan di sini apa? Memelihara, menjaga kekuatan dengan perintah-perintah. Hah? Dia ini. Oh iya, masya Allah. Paman tadi Audaya, ya. Paman tadi Audaya, ya. Ada alif ya, alif. Hamzah terwasal. Paman tadi Audaya. Hasan. Baik, paman tadi Audaya. Baik, tadi ada himayah, ada hifz. Ada himayah, ada hifz. Hafalkan itu. Ada himayah, ada hifz. Himayah artinya apa? Hah? Penjagaan. Hifz, penjagaan, tapi bersifat pemeliharaan. Bedanya apa himayah? Himayah itu menolak, menolak madhurrah. Kalau hifz di sini memelihara dan menyimpan kekuatan yang ada. Nah, menolak madhurrah itu dengan cara mengetahui larangan-larangan. Ya. Makanya kita mengetahui keburukan untuk dijauhi. Oh, sebagian orang sekarang di media sosial mengetahui keburukan untuk dicerminkan ke orang. Ada status terpasang siapa gini gini gini gini, karakter gitu buruk. Oh, aku jadi teringat ini, ana jadi ingat si fulan gitu. Allah, jadi gibah jadi kan? Gibah jelas gibah ini. Itu. Jadi mengetahui manahi itu himayah, penjagaan diri dari keburukan-keburukan. Dan bagaimana kita memelihara kekuatan kita dengan mengamalkan sunnah atau wajib. Kekuatan seseorang itu di konsistensi, ketepatan waktu, ya kan? Salah satu yang membuat kita kuat dalam hal konsistensi adalah sholat berjamaah. Ya kan? Orang misalnya enggak konsisten sholat berjamaah, susah yakin, susah konsisten ngaji gini, susah. Susah. Ya, jadi sholat berjamaah itu bukan hanya sebagai tarbiyah sosial, tapi tarbiyah untuk psikologinya dia juga dalam mengatur urusan hidupnya nanti. Teratur jadi hidupnya, munazzam. Ya, jadi enggak terlalu liberal hidupnya, mau di jalan terus tiap hari. Di jalan terus. Ada waktunya dia kembali rujuk ke rumah Allah. Oh, ini udah waktunya nih. Balik, balik. Waktu-waktu dia tahu, munazzam, jelas, jelas. Itu enak kayak gitu. Belajar di situ. Makanya ketika antum buat jadwal kayak misalnya, alhamdulillah, bismillah, kita buat jadwal-jadwal kayak kajian-kajian. Munazzam. Jelas waktunya. Pas waktu itu udah enggak bisa cut semuanya, udah ngaji kan. Ada minta rukyah? Apaan sih? Nah, cut. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Coba contoh yang kayak gitu. Insyaallah kalau misalnya antum menazam, akan memberikan istiqomah nanti terus enak kayak gitu, teratur jadinya enak. Alhamdulillah. Sekarang ini kan, yang namanya awarid itu banyak. Awarid itu sesuatu yang, apa ini Indonesia ya? Buat kita tuh berpaling gitu loh. Ya, bulan itu jangkut, itu jangkut. Kayak mama ngeliat diskonan. Iya, cakep nih. Itu Allah worth banget sekarang. Makanya belajar yang lebih tepat adalah bagaimana cara kita jadikan apa namanya himayah itu, hilangkan itu sekali-sekali. Hilangkan dia, hilangkan awarit itu. Contoh belajar jangan pakai HP. Iya, menempel nyindir tertentu. Tapi kan menyindir. Belajar jangan pakai HP misalnya. Tapi pakai HP kalau pakai melihat YouTube aja. Nah, itu baru. Nah, belajar jangan, jangan ada belajar gini, papernya ada gitu, sampingnya HP. Iya jelas, makhluk dia. Dini walik, menang, HP-nya menang. Kalau HP lebih kecil. Paper bisa apa sih? Diam gitu kan? Enggak bergerak dia. HP, wah, notifikasi, ambil. Ya. Sebagaimana ada anekdot gambar gitu kan? HP ngejekin buku. Kalau apaan sih buku ini? Anak ada korek api nih. Buku sekarang udah gak laku katanya. Ente anak bakar juga mati semua. Bukunya tinggal cek, matiin. HP mati. Hilangin HP-nya, belajar. Fokus. Alhamdulillah. Dan itu yang rutinitas setiap hari alhamdulillah kita lakukan. Makanya antum kalau itu jadwalin. Jadwalin. Jadwalin. Apa hari Selasa Anda mau belajar apa? Jadwalin, tulis, jangan cuma jadwal di otak, tulis. Anda Selasa belajar bahasa Arab. Rabu belajar kungfu. Kamis belajar ngemis. Saya datang kayak gitu. Rencanain. Mungkin memang enggak perlu target muluk-muluk lah. Penting ini dulu nih, konsisten dulu dah. Karena biasanya orang target muluk-muluk itu boro-boro mau konsisten. Masuk pertengahan, kayaknya nggak bisa begini, nggak susah nih kayak gini. Ah, misalnya. Coba posisiin dulu jadwalin. Tarti menolong. Sebagaimana kita menjawabkan sholat jemaah. Udah jelas nih waktunya, udah jelas waktunya, udah jelas. Dah. Dan kalau bisa sama teman, kalau bisa, ya, sama teman itu yang terbaik. Coba berapa jumlah teman-teman Facebook? Hah? Ajak teman Facebook. Nah, emang nyantren weekend dulu dakwahnya asli mana? Gara-gara Facebook jadi bisa kayak gini kan? Iya, alhamdulillah. Nah, sama teman. Sebagaimana kalau misalnya kita ada kajian kayak gini, ada dua orang aja, tiga orang itu. Jadi terikat, enak. Coba antum cari teman yang bisa membuat antum tertakjub seperti itu. Yang masih mahasiswa, sama kos, teman kos gitu. Sama teman kos. Apa gitu. Ya, kalau bisa kos nih jangan menyendiri. Serem itu. Iya kan? Ya, waktu itu ya. Kos menyendiri tiap malam datang kutil anak. Temannya dia itu. Tiap malam didatangi kutil anak, bayangin itu. Kos sendiri banyak kamar dia doang yang kos. Iya. Si itu siapa namanya itu yang kutil anak. Iya, bangun-bangun pulang keluar dari kamar udah banyak rambut di bawah. Beneran itu, ya? Iya. Beneran. Jadi jangan menyendiri sama teman. Kayak misalnya alhamdulillah selama ini kan kita kajian. Anak pernah kajian online sendirian doang. Direkam sendiri, rekam sendiri, edit sendiri, ngupload sendiri. Padahal anak udah punya teman hidup. Dan antum semua masih sendiri gitu. Tapi anak merasa sendiri gitu. Kajian akhirnya Allah berikan apa? Teman-teman ngaji alhamdulillah semua terbuka, insyaallah terbuka. Antum minta sama Allah ya, dengan untuk himayah dari kemalasan dan hifdz kekuatan yang diri antum. Semua dari antum tuh punya kekuatan, punya kekuatan, cuman kadang enggak bisa membalance itu karena tuh goyah dengan banyaknya awarit, godaan-godaan, banyak program ini. Wah, ini asik nih, pilih ambil program apa di sini, program bahasa Arab. Ini wah, masya Allah, program semua sifat ambil. Wah, ini masya Allah program. Diambil semua. Apa yang didapat? Gak ada. Akhirnya kan, gak ada. Karena terlalu banyak awarit itu. Sementara diri ini belum kuat, belum bisa konsisten. Konsisten satu aja belum bisa. Apalagi makin banyak hilang semuanya. Gitu ya. Oke, jadi ada manahi, ada awamir. Manahi itu mencegah dari keburukan. Dan awamir menetapkan biar kita tetap konsisten baik kekuatan kita. Hafzul quwwah. Ya. Jam berapa kalau misalnya? Azan zuhur bentuk. Oke. Ini sedikit lagi nih. Wastafraga akhlatahum ar-radi'ata bitaubati. Istafraga di sini artinya mengosongkan. Maknanya mungkin di bahasanya mengobati gitu ya. Akhlatahum ar-radi'a ketercampuran. Keteradukan. Ya, adonan-adonan yang radi'a yang hina itu dengan taubat. Wajatil afiyatu min kulli nahiyah, maka akan datang afiyah. Nah, afiyah artinya apa? Selamat. Kayak bisa juga pemaafan. Tapi enggak. Kalau pemaafan itu afu. Allahumma inni as'aluka al-afu wal afiyata. Afu di sini pengampunan, pemaafan, afiyah keselamatan. Gitu ya. Faja'atil afiyatu, maka datang keselamatan. Min kulli nahya, dari seluruh penjuru, dari mana-mana. Masya Allah. Antum kalau meninggalkan suatu keburukan, akan ada balasannya dari banyak hal. Insya Allah. Mungkin temannya jadi baik, datang rezeki baru. Itu akan merasakan semuanya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat semua. Insya Allah kita akan lanjut ke depan. Insya Allah ta'ala. Dan moga-moga teman-teman yang punya teman-teman yang pernah kesini, coba teman-teman yang ajak lagi kesini. Ya, kita berpusing-pusing bareng. Nama ini Rabbi Rabb, itu insya Allah enak. Ajak teman-teman yang lama, terusin lagi ya. Lagi ikhwan maupun akhwat. Sebagaimana anda katakan lagi, istiqomahlah dalam kajian rutin. Ya, tekunin terus. Gak mesti di sini, gak mesti di sini. Selama antum punya kajian rutin, tetap bertahan. Hifdzul quwwah, hifdzul istiqomah di kajian itu. Ya. Ketika misalnya udah kajian rutin terus, udah cocok, kemudian ada program lain yang pas sama juga waktunya, yang sudah aja antum install terus. Jangan yang baru-baru. Ya. Karena antum udah paku di situ, jangan nyari-nyari lagi yang lain. Bukan berarti harus di sini terus, enggak maksudnya. Antum pertahankan istiqomah antum. Ibarat antum punya istri, antum pertahankan istri antum itu. Jangan hanya karena ada yang lain, antum cerain satu, yang sini belum tentu dapat. Min, ada kajian istiqomah terus, antum menceraikan diri darinya demi menggapai yang baru ini. Yang ini belum tentu dapat, yang ini udah kecewa sama antum. Gitu. Jadi jangan kayak gitu. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.